بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين أيها الطلبة حفظني وحفظكم الله جميعا. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Ilmu, di mana kita akan memasuki pasal yang kedua, dari bab yang keempat, yaitu fatwa-fatwa seputar ilmu. قال المؤلف رحمه الله الفصل الثاني pasal yang kedua fatwa حول العلم fatwa-fatwa seputar ilmu سئل فضيلته حفظه الله أو رحمه الله. Beliau ditanya, hal yu'zaru talabatul ilmi alladhina darasul aqidah ala ghairi madhhabis salafis salih. Apakah seorang penuntut ilmu itu diberi uzur? Apakah seorang penuntut ilmu yang mereka belajar aqidah di atas selain madhabus salafis salih itu diberi uzur? Jadi dia dalam belajar akidah itu bukan berasaskan madhab as-salafus salih. Apakah mereka diberi uzur? Muhtajina, dengan dalil atau dengan hujjah atau alasan, bi anna al-'alima al-fulaniyya aw al-imama al-fulaniyya ya'taqidu hadhihi al-'aqidah. Alasannya karena ada seorang alim fulan atau imam fulan meyakini keyakinan ini, meyakini akidah seperti ini. Apakah dia diberi uzur? Jelas ya pertanyaannya. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ditanya, ya Syekh, apakah seorang penuntut ilmu itu diberi uzur yang mereka itu belajar ilmu akidah bukan berasaskan akidah as-salafis salih? Mereka punya dalil atau mereka punya alasan bahwa ada di sana ulama fulan atau imam fulan yang meyakini keyakinan seperti ini. Jelas ya pertanyaannya. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka asy-syekh rahimahullah menjawab, hadza la yu'dzaru bihi sahibuh. Ini tidak diberikan uzur pelakunya. Haitsu balaghahul haqq, ketika kebenaran telah sampai kepadanya. Jadi ketika kebenaran itu telah sampai kepadanya, dia tidak boleh untuk mempelajari akidah selain dari akidah madhab as-salafis salih. لأن الواجب عليه أن يتبع الحق أينما كان. Karena yang menjadi kewajiban atasnya ialah mengikuti kebenaran, mengikuti al-haq dimanapun al-haq itu berada. Wa an yabhatha anhu, hendaknya dia mencari kebenaran. Hatta yatabayyana lahu, hingga jelas baginya. Jadi tidaklah diberikan uzur seorang penuntut ilmu yang mempelajari akidah bukan di atas asas mazhab as-salafis salih. Mereka tidak diberi uzur. Karena yang wajib adalah mengikuti al-haq. Aina makana, dimanapun al-haq itu berada. Sehingga seorang ma'asyiral muslimin, walasiyama terlebih dia, tergolong orang-orang yang mempelajari ilmu agama sebagai seorang talibul ilmi wa talibatih, seorang santri, ya, untuk mencari terus kebenaran hingga jelas baginya, sehingga dia pun memiliki pegangan yang kuat, memiliki prinsip yang kokoh, sehingga dia akan menjadi seorang penuntut ilmu yang sabit, seorang penuntut ilmu yang kokoh, yang tidak mudah untuk digoyang dengan berbagai fitnah ujian. Walhaqqu walillahil hamdu nasi'un, dan kebenaran itu segala puji bagi Allah telah jelas, nampak jelas. Bayyinun liman saluhat niyatuhu. Jelas dan gamblang bagi siapa yang benar niatnya. Jadi kebenaran itu hak, jelas terang benderang bagi siapa yang benar niatnya. Wahasuna minhajuh, dan bagi siapa yang benar jalannya. Sehingga siapapun yang mencari jalan kebenaran, pasti Allah Azza wa Jalla akan tunjuki jalan-jalan kebenaran baginya. فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam kitabnya, وَلَقَدْ يَسَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ, sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, maka adakah orang yang mengambil pelajaran. Dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-17. Ini banyak ayat yang berulang. Naam. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Ini pertanyaan ma'asyiral muslimin. Rahimanallahu wa iyyakum. Adakah orang-orang yang mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim? Dan Al-Quran telah dimudahkan untuk diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika seorang berusaha, berupaya untuk menghafal Al-Quranul Karim, itu mudah. Allah sudah janjikan di sini, kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dizikir. Walakin ba'du an-nas kama dzakara al-akhu as-sa'ilu yakunu lahum masbu'un mu'azzamuna la yatazahzahuna 'an ara'ihim, tetapi sebagian manusia sebagaimana yang disebutkan oleh penanya ini tadi, ada yang mereka agungkan. Yang tidak boleh mereka itu berubah dari pendapat-pendapatnya, dari madhabnya. Ada yang demikian. Nah, Jadi memaksakan sebuah pendapat, memaksakan sebuah madhab, apalagi dalam urusan akidah tertentu. Jadi kalau bukan madhabnya ini, dia tidak mau. Pokoknya apa yang telah diyakini oleh imam fulan atau alim fulan, berartilah kebenaran. Ini keliru. Ada sebagian manusia yang begitu. Ma'annahu qad yanqadihu fi adhanihim anna ara'ahum dha'ifah aw batilatun. Bersamaan dengan itu, sungguh ada dalam benaknya bahwasanya pendapat-pendapat imam-imam mereka itu lemah. Pendapat ulama-ulama mereka itu batil bahkan. Tahu. Lakinna ta'assuba wal hawa yahmiluhum ala muwafaqati matbu'ihim. Tetapi karena sikap ta'assub, karena sikap fanatik, karena sikap mengikuti hawa nafsu, sehingga membawa mereka untuk menyetujui, menyepakati yang diikutinya. Wa in kana qad tabayyana lahumul huda, meskipun telah jelas bagi mereka petunjuk. Nah, jadi intinya ketika seorang penuntut ilmu belajar, bukan di atas manhaj as-salafis salih, itu tidak diperbolehkan. Itu tidak diberi uzur. Satu, dah. Hanya saja ada orang-orang yang fanatik. Lah ini sedang mencari celah ini. Agar syekh memberikan fatwa tentang bolehnya. Agar syekh memberikan fatwa tentang diberikan uzurnya. Sehingga syekh bercerita, ada sebagian manusia yang tidak mau untuk berakidahkan akidah yang benar. Ya, hanya karena mengikuti ya hawa nafsunya, hanya karena fanatik buta. Seorang kalau sudah asobiyah, ya, kalau sudah terkena terjangkiti penyakit asobiyah, selesai sudah. Susah untuk diobati. Sulit. Karena itu berkaitan dengan hidayah. Hidayatut taufiqi wal ilham. Apalagi teman-temannya menanamkan prinsip-prinsip asobiyah, prinsip-prinsip fanatik kepada seseorang dalam perkara apapun, terlebih dalam urusan akidah. Mari kita murojaah. Ketika disebutkan dalam hadis yang panjang di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari dari Sa'id Ibnul Musayyib an Abih, ketika menceritakan kisah wafatnya atau meninggalnya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatanginya di saat Abu Talib itu sakaratul maut, menawarkan Islam kepadanya, tapi Abu Talib enggan untuk mengucapkan. Dan di situ ada siapa? Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Setiap kali Nabi alaihi salatu wassalam menawarkan Islam, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Hai pamanku, ucapkanlah olehmu la ilaha illallah, sebuah ucapan, sebuah kalimat yang akan aku bela untukmu nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua temannya ini menanamkan prinsip asobiyah. Apa yang dikatakan oleh dua temannya tersebut? Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu sudah benci dari agamanya Abdul Muttalib? Ini kan prinsip asobiyah. Kamu ini sudah berakidahkan dengan akidah Abdul Muttalib. Kalau kamu mengucapkan la ilaha illallah, berarti kamu konsekuensinya benci terhadap agamanya, akidahnya Abdul Muttalib. Apa akidahnya Abdul Muttalib? Apa agamanya Abdul Muttalib? Agamanya adalah menyembah berhala. Hingga kemudian Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mati di atas kekafirannya. Apa yang membawanya dia mati di atas kekafirannya? Asabiyah, fanatik. Fanatik kepada agama seseorang. Fanatik kepada imam fulan. Fanatik kepada keyakinannya alim fulan. Sudah, kalau sudah fanatik susah. Hingga kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat berkenaan dengan meninggalnya Abu Talib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Nabi cinta kepada Abu Talib karena semasa hidupnya Abu Talib berada dalam kebaikan, membantu Nabi alaihi salatu wassalam, melindungi Nabi alaihi salatu wassalam dari gangguan kaumnya. Abu Talib melakukan apa-apa saja yang tidak dilakukan oleh orang lain dalam memperjuangkan agama, ya, nah, dalam memperjuangkan agama keponakannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal hatinya itu meyakini bahwasanya agama yang dianut atau yang dibawa oleh keponakannya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah agama yang benar. Sehingga dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan, menukilkan atau riwayat bahwasanya Abu Thalib pernah mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan. Laula al-malamatu aw hadara masabbatin la ra'aitani samhan bidaka mubina. Walaqad alimtu, Abu Thalib mengatakan, sungguh aku tahu, bi anna dina Muhammadin, bahwasanya agama yang dibawa oleh Muhammad, min khairi adyanil bariyati dinan, termasuk daripada agama yang terbaik. Yang dibawa oleh keponakanku Muhammad adalah termasuk agama yang terbaik. Lalu apa yang mencegah Abu Thalib untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah, untuk tidak mengatakan Islam? Sebabnya karena laulal malamah au hadzar masabbah. Seandainya bukan karena celaan au hadzar masabbah atau cacian. Kalau bukan karena celaan dan cacian, tentu engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang bersela diri dengan jelas. Jadi ini juga yang menghalangi, takut celaan, takut cacian. Memang berat ya kan, orang dicaci, orang dicela, kan sakit hatinya, ya enggak? Coba itu diterapkan masing-masing. Orang belajar, ya, orang belajar, ya bisa-bisa. Orang belajar apa? Belajar bahasa Arab misalnya. Oh, gurunya, besok aku sudah gak mau belajar itu. Karena dia apa? Selak. Dasar kamu itu seperti ungkapan kebodohan apa kalau di Jawa? Kebo ya. Dasar kebo. Orang bisa-bisa. Kamu sakit hatinya, ya gak? Ya bisa-bisa. Nah, iya, ternyata itu yang menjadi penghalang beliau untuk tidak mau syahadah. Tidak mau masuk Islam karena takut celaan dan cacian. Tapi selayaknya manusia ya begitu. Mesti ada saja yang mencintai dan mencela. Itu sudah perkara yang lumrah. Sudah menjadi sunnatullah. Siapapun Anda di jalan, manapun Anda berjalan, tidak ada yang bisa lepas dari dua perkara ini. Anda tahu pernah atau mendengar biografi Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Ya, dicela, dan ada yang mencela, ada yang mencintai. Itu sudah lumrah. Bukan sesuatu perkara yang aneh. Sama juga kalau kita mau terapkan, mau kita jadi orang baik, juga nanti ada yang mencela. Mencela ini bermacam-macam celaannya. Ada celaan yang apa? Sindiran. Sok alim dia. Padahal tiap harinya tidak pernah dia sholat. Sok alim. Itu kan mencela namanya. Meskipun kelihatannya, sok alim dia. Ya kan? Padahal kamu mau sedang berjalan menjadi atau menuju ke arah kebaikan. Sama. Ketika kamu menjadi orang yang jelek pun demikian. Dia sudah tidak ada kebaikannya. Ini ya dibicarakan, itu ya dicela, ini ya dicaci, dan seterusnya. Walhasil ma'asyiral muslimin ayyuhat talabah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tidak diperbolehkan bagi seorang penuntut ilmu mempelajari akidah selain dari mazhab as-salafus salih. Apapun hujahnya. Imam fulan meyakini ini. Ulama alan meyakini ini. Tidak ada. Dan tidak diberikan uzur. Yang kedua, wasu'ila fadilatus syaikh, dan fadilatus syaikh ditanya, amman la yuhibbu dirasatal aqidah, tentang orang yang tidak senang mempelajari aqidah, khususan mas'alatul qadar, terkhusus permasalahan takdir. Khaufan minaz zalal. Alasannya karena takut bok tersesat. Syekh, ada orang bertanya tentang orang yang tidak mau belajar akidah. Tidak senang mempelajari belajar akidah. Terkhusus dalam permasalahan takdir. Alasannya kenapa? Ya karena bok nanti tersesat permasalahan takdir. Dalam memahami permasalahan takdir. Nah. Padahal secara ringkas ma'asyiral muslimin. Ketika seorang itu mempelajari pelajaran akidah. Ini adalah merupakan pelajaran yang paling mulia. Yang wajib untuk diketahui oleh seorang hamba. Pelajaran akidah mengajari bagaimana seorang hamba beradab dengan Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran akidah akan mengajari seorang hamba untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kan begitu, itu pelajaran akidah. Pelajaran akidah di situ dipelajari apa visi dan misi para rasul itu diutus oleh Allah. Apa tujuan atau hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus atau menurunkan kitab-kitabnya. Ya di sini dalam pelajaran akidah. Tanpa seorang mengenal pelajaran akidah, ya kosong akidahnya, maka ini sangat dikhawatirkan. Jangan-jangan atau barangkali dia beramal tapi masih memiliki keyakinan yang batil. Misalnya, dia memiliki amal yang banyak. Ada infak, ada sedekah, ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada salat wajib, ada salat sunnah, dan seterusnya banyak. Tapi dia kosong dari mengenal perkara akidah. Tidak tahu perkara akidah. Hingga kemudian, ya, dia dalam setiap tahunnya mengadakan sebuah acara yang orang di kampung itu menamakan dengan sedekah bumi. Agar yang ada di bumi itu tidak memberikan bahaya. Yang intinya adalah mengalap berkah. Semua amalan yang pernah dia lakukan itu habis, hancur, hapus. Hanya karena memiliki satu akidah yang tidak benar. Kita kembali. Fa'ajaba biqaulih, maka syekh pun menjawab. Hadihil mas'alatu kagairiha minal masailil muhimmah. Masalah ini atau pembahasan ini, pembahasan apa? Perkara takdir. Itu sama seperti permasalahan yang lain, yang penting. Sama seperti pembahasan yang lain dari pembahasan-pembahasan yang penting. Allati la budda lil insani minha fi dinihi wa dunyah. Yang harus seorang itu mengenalnya, mengetahuinya dalam urusan dunia dan agamanya. La budda an yakhudha ghamaruha wa an yasta'ina billahi tabaraka wa ta'ala ala tahqiqiha wa ma'rifatiha. Harus dia berbicara inti daripada permasalahan takdir, mempelajari daripada inti permasalahan takdir, serta meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merealisasikannya, bagaimana si beramal dengannya. Nah, serta mengenal permasalahan takdir, hatta yatabayyana lahul amr, sampai jelas baginya permasalahan takdir tersebut. Karena memang pembahasan takdir, ya, ini ada beberapa sekte yang menyimpang. Seperti Al-Qadariyah. Al-Qadariyah, mereka meyakini bahwasannya Al-Amru Unuf. Perkaranya itu unuf. Artinya bagaimana? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Sehingga mereka pun meniadakan takdir. Tidak ada takdir. Nah, ini. Sehingga gak ada perkara takdir Allah tuh gak ada. Semua itu ada pada diri kita masing-masing. Nah, apa yang terjadi di alam semesta ini, apa yang terjadi pada diri kita ini, ya kita yang menentukan. Semua itu atas keinginan kita. Tidak ada campur baur antara keinginan kita dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. Karena mereka meyakini Allah tidak akan tahu sebuah perkara itu terjadi kecuali kalau perkara itu sudah terjadi. Paham ya? Ini sekte Qadariyah. Bahwasanya tidak ada takdir. Mengingkari masyiah Allah, mengingkari sifat kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Mengingkari sifat ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada takdir. Satu lagi ada sekte yang namanya Al-Jabriyah. Al-Jabriyah. Jabr. Jabr itu sudah naam, dari namanya saja sudah bisa diartikan. Apa keyakinan mereka? Keyakinan orang-orang Al-Jabriyah, ya, bi annal 'abda majburun 'ala fi'lihi. Hamba itu dipaksa untuk sebuah perbuatannya. Jadi seorang melakukan kebaikan itu juga dipaksa. Seorang melakukan kejelekan itu juga dipaksa. Semuanya perbuatan-perbuatan hamba itu dipaksa dan tidak ada masyia Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada campur baurnya Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Mirip-mirip dengan Al-Qadariyah meniadakan takdir itu intinya. Kalau yang satu diri sendiri, ya, kalau yang satu ini berarti hamba ini melakukan diri sendiri. Kalau yang satu lagi dipaksa. Jadi sudah ada yang maksa, pokoknya begini. Salahnya lagi mereka menggunakan prinsip ini untuk membenarkan perbuatan mereka berupa kemaksiatan dan dosa-dosa. Ketika mereka melakukan sebuah dosa dan kemaksiatan, mereka akan berdalih, ini sudah takdir. Ketika mereka berzina misalnya, nas'alullaha salamata wal afiyah wa na'udzu billahi min dzalika, ini namanya takdir sudah. Ketika mereka mencuri, ini juga apa? Takdir. Ya gimana lagi wong? Ini sudah takdir ini. Kalau berzina juga begitu. Ya gimana lagi, ini sudah takdirnya. Intinya semua perbuatan dosa dan kemaksiatan mereka bawa. Bahwasanya hamba itu telah melakukannya dengan cara yang dipaksa. Dan itu sudah takdir. Jadi hamba itu hanya menjalankan takdir saja. Memahaminya takdir itu seperti itu. Kelompok Jabriyah. Nah. Tapi ini sayangnya cuma hanya dalam bab perbuatan dosa dan maksiat. Dan dulu ketika kita belajar dalam permasalahan takdir, diceritakan bahwa ada seorang suami istri yang bermadhab Jabriyah Tulen. Yang mazhabnya, pola pikirnya dalam masalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu Jabriyah. Jadi perbuatan hamba itu dipaksa. Hingga akhirnya sang suami ini, ya, yang ulama Jabriyah ini, dia naik ke atas gunung untuk satu keperluan. Kemudian dia melihat rumahnya dari atas. Ternyata ada seorang laki-laki yang masuk rumahnya dan berzina dengan istrinya. Marah dia. Marah dia itu, suaminya marah. Pulang ke rumah mau dibunuh itu pelakunya. Sama istrinya juga marah dia. Istrinya ya gampang aja, ini sudah takdir. Dan saya dipaksa oleh takdir untuk melakukan seperti ini. Akhirnya dia pun bertobat dari pola pikirnya, dari ideologinya dalam permasalahan takdir. Nah, maka dalam permasalahan takdir, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, ya, ada di sana tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di sana tentang masyiatullah subhanahu wa ta'ala. Ada di sana tentang al-khalq. Nah, dan ada di sana tentang al-kitabah. Ada di sana tentang al-kitabah. Sehingga mengimani takdir, maka mengandung empat perkara. Yang pertama, dia meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui. Telah mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang dan akan terjadi. Jadi apa kejadian besok, besok, besoknya lagi, sekian tahun yang akan datang, kapan? Allah maha mengetahui ilmu ini. Yang kedua, bahwasanya perkara ini telah ditulis. Telah ditulis. Ada Al-Kitabah di Lauh Al-Mahfuz. Dan pembahasan Al-Kitabah ini, takdir ini, ada takdirus sanawi, ada takdirul umuri, ada takdirul yaumi. Nah. Yang ketiga, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki masyiah, memiliki kehendak. Gimana kehendak hamba, juga ada di situ kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada pembahasan masyiah atau iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Ada iradah syar'iyah dan ada iradah kauniyah. Apa iradah syar'iyah? Allah menginginkan secara syar'i. Apa itu kauniyah? Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan kejelekan. Adanya kejelekan, ya kan? Kalau dinisbahkan hamba yang memandangnya, adanya iblis, adanya syaitan, adanya bencana, adanya musibah, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari itu semua kesungguhan dan hikmah. Di mana seorang hamba dengan adanya perkara tersebut mau kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang hamba itu sebatas ya usaha upaya. Wah. Hanya sebatas apa? Usaha dan upaya. Yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang hamba menginginkan ini, berupaya ini dan seterusnya. Tapi yang menentukan hasilnya itu Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak memiliki wewenang untuk memutuskan, menentukan apa yang diinginkannya. Bisa jadi dia menginginkan demikian, ternyata Allah menginginkan yang lain. Karena suatu hikmah ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu, mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Nah, bisa jadi apa yang kamu inginkan itu ternyata bala bagimu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memalingkannya. Dan yang keempat adalah al-khalq, penciptaan. Ini sampai jam berapa, Pak Kiri? Ammal masailu allati la takhlu bidinihi law ajjalaha. Adapun permasalahan-permasalahan yang bisa mengurangi agama seseorang jika dia mengakhirkannya, wala yakhsha an takuna sababan linhirafih, dan diragukan, dikhawatirkan akan menjadi sebab berpalingnya dia, fa innahu la ba'sa an yu'ajjilaha ma dama ghairuha ahammu minha. Maka sesungguhnya perkara itu tidak mengapa untuk dia mengakhirkannya, selama ya perkara-perkara yang lain juga merupakan perkara-perkara yang penting. Artinya, kamu tidak sama sekali mempelajari, kamu pelajari itu perkara takdir meskipun. Nah, kamu pelajari tentang uluhiyatullahi azza wa jalla. Kemudian terus hingga kamu akan sampai ke dalam bab masalah takdir. Memang masalah takdir ini ya sebagian itu banyak yang rumit. Nah, sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menasihatkan, jangan terlalu berdalam-dalam dalam mempelajari masalah takdir. Jangan terlalu berdalam-dalam dalam memahami masalah apa? Takdir. Nanti bingung, blunder. Hingga akhirnya kamu akan terjatuh satu di antara dua sekte yang menyimpang ini. Al-Qadariyah yang mengatakan tidak ada takdir. Dan yang kedua adalah Al-Jabriyah yang berkeyakinan bahwasannya hamba itu dipaksa dalam perbuatan-perbuatannya. Keduanya batil. Nah, wa masailul qadari minal umuril muhimmah allati yajibu 'alal 'abdi an yuhaqqiqaha tamaman hatta yasila fiha ilal yaqin. Dan perkara takdir merupakan perkara-perkara yang penting yang wajib seorang hamba untuk merealisasikannya secara sempurna hingga sampai ke dalam derajat yang yakin. Masyaallah tabarakallah. Nah, ini ada dalam kitab Al-Usulul Thalathah ya Syekh Ibnu Taimin Ada juga dalam kitab Nubdhatun Mukhtasarah karya Syekh Mutsaimin, Nubdhatun Mukhtasarah fil Aqidah, itu judulnya. Di situ diterangkan tentang keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Nah, di situ diterangkan. Al-Jabriyah, Al-Qadariyah juga diterangkan, disinggung oleh Syekh. Juga dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah dengan syarahnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau juga merinci dalam urusan takdir. Akan diterangkan dalam bab masyiah. Karena memang ada orang-orang yang berdalih dengan perkara takdir, tapi hanya dalam urusan apa? Kemaksiatan dan dosa. Nah, dalam kemaksiatan dan dosa, satu persatu sama Syekh dibantah itu, prinsip itu. Nah, ke dalam urusan kebaikan, enggak. Padahal manusia kan memiliki pilihan, kan? Memiliki masyiah, memiliki pilihan. Baru kalau setelah terjadi, nah itulah takdir namanya. Manusia boleh memilih, bisa memilih, ini jalannya. Kalau setelah terjadi, nah itulah takdir namanya. Nah, coba seandainya seorang, ya, dikasih makan yang satu busuk, basi, dengan masakan yang lebih segar. Mesti dia akan memilih yang mana kira-kira? Mereka lebih segar, ya kan? Berarti kan berarti punya pilihan itu. Nggak terus kemudian yang dipaksakin mereka memiliki. Enggak lah. Dia punya pilihan untuk menentukan. Nah, sehingga tidak keliru dalam memahami masalah takdir. Banyak muqaddimah-muqaddimah yang harus diketahui oleh seorang hamba dalam mempelajari masalah takdir. Nah, ada seorang pencuri yang akan dihukum had, dipotong tangannya. Dia berhujjah dengan takdir. Ya Imam, ya Khalifah, sesungguhnya saya mencuri ini karena takdir dari Allah. Ya, saya juga memotong tanganmu juga karena apa? Takdir juga ini. Saya akan potong tanganmu ini juga karena takdir. Yang gak tahu nanti kejadiannya bagaimana, walau lebih sok, sekarang saya amalkan dulu ini takdirnya. Bingung dia. Nah, karena dia hanya berhujjah dengan masalah takdir dalam bab-bab yang kemaksiatan dan dosa-dosa. Wahadza batilun. Ini merupakan kebatilan. Masya Allah, alhamdulillah, alladzi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama. Ini kesempatan besar yang tidak semua manusia bisa mendapatkan kenikmatan ini. Wajib bagi kita untuk mensyukurinya, walhamdulillah. Kebanyakan awamun nas tidak peduli dengan urusan-urusan yang seperti inilah, bodo amat. Perkara mau takdir mau bagaimana lah, bodo amat. Oke, bagaimana? Anda berusaha dalam urusan dunia, Masya Allah. Ya, berusaha dalam urusan dunia, mendapatkan dunia, apapun usahanya akan dilakukannya dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat Anda tidak mau berusaha. Terus kemudian bersandar kepada takdir. Nah, kok kan wis takdir ya, melebung surga ya, melebung surga. Tidak, semua itu diperjuangkan. Nah, apalagi kalau pemalas. Malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas untuk menuntut ilmu. Malas untuk belajar ilmu agama. Malas untuk semuanya dalam, bahkan dalam urusan dunia dia malas. Kok nulis status semua akan indah pada waktunya. Indah kapan pada waktunya? Loh, kamu orang malas kok indah pada waktunya. Bisa indah enggak? Kira-kira. Senang baik. pokoknya ini semuanya nanti akan indah pada waktunya. Mimpi kali, bangun. Sudah bangun. Jangan dilanjutkan mimpimu itu. Bangun, ayo beramal. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing itu akan dimudahkan dalam urusan untuk apa dia dicipta. Baik, selanjutnya masalah ini kita terangkan pada pertemuan mendatang insyaallah. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hafidhukumullah.